maka mengambil Nabi lisannya, lidahnya. Diambil lidahnya, dipegang lidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waqala, dan Nabi berkata, "Kuffa 'alaika hadza." Kuffa, cegahlah. 'Alaika, untuk kamu atau bagi kamu, hadza ini. Kamu jangan asal ngomong. Kalau kepingin beruntung, ya ini lidah, gunakan untuk berkata yang baik. Kalau enggak, kamu celaka gara-gara lidah. Kuffa 'alaika hadza. Kemudian Mu'adz berkata, "Qultu ya Rasulullah, ada yang masih ngomong-ngomong ibu-ibu. Qultu ya Rasulullah, maka aku berkata, wahai Rasulullah, wa inna la mu'akhaduna, kita sesungguhnya la mu'akhaduna, benar-benar disiksa. Di mana takallamu, dengan apa yang kami ucapkan bihi dengan ma. Loh, kita ini bisa disiksa karena lidah ya Rasulullah. Apakah kita ini berdosa atau masuk neraka atau disiksa karena lidah ya Rasulullah? Faqala, maka berkata Rasulullah, "Sakilat ka ummuka, ai fagodat ka ummuka." Sakilat ka, fagodat ka, kehilangan kamu, ibu kamu. Ini biasanya orang Arab kalau udah kesel begitu, merasa heran, kok nggak ngerti si Amir, ibumu kehilangan goni, artinya kehilangan bok goni, ibarat ayam kalau kehilangan induknya. Sakilat ke umuk, kehilangan bok dah goni, akan begitu. Wahal yakub bunasa, hal istifham ingkari bimakna nafi. Wahal yakubun nasa, dan tidaklah yakubu yulgi menjerumuskan an-nasa, manusia, finnari, ke dalam neraka, ala wujuhim, atas wajah-wajah mereka. Katuk kabba yakubu itu jungkel no, julek no, dan tidaklah jungkelkan dia. Kalau bahasa kasar yang itu, menjerumuskan manusia ke dalam neraka wajahnya. Jadi kalau bahasa sekarang disosok no, no ya. Aukala, atau ini sak daripada perawi, Nabi berkata, ala manakhirim, dijulek no ubun-ubun indasi, dijatuhkan dari atas kepalanya dulu yang jatuh. Ala manakhirihim, illa, kecuali hasaidu, hasil panen, hasil daripada alsinatihim, lidah-lidah mereka. Jadi Nabi ngasih kunci. Wes, sekarang sudah aku terangkan semuanya, kata Nabi, kuncinya untuk beruntung dan kuncinya manusia itu celaka. Apa kata Nabi? Nih, lidah. Kamu jadi orang yang beruntung, dapat pahala banyak, kalau menggunakan lidah ini untuk baik. Atau kamu bahkan masuk ke neraka, disiksa di neraka juga karena lidah. Kata orang Jawa, al-ilatu. Oh, ini paling repot ini, Pak. Jaga ini paling repot. Sehingga dikatakan lisanuka asaduka. In aplat tahu farosaka. Wa in hafid tahu harosaka. Lisannya kamu ini dibilang adalah makan bagi kamu. Kalau kamu lepas, ya kamu yang diterkam. Tapi kalau kamu jaga, dia yang jaga kamu. Artinya ini bisa jadi yang jaga kamu dari bahaya, atau juga lisan ini, lidah kamu itu bisa ibarat macam yang menerkam diri kamu sendiri. Karena itu dikatakan sohirun jirmuh azimun jurmuh. Kecil bentuknya mulut ini, tapi bahayanya besar, saudara. Hah? Orang ngerasani dari mulut, masa tukar kuping. Orang fitnah dari mulut. Orang mencaci dari mulut. Orang mengejek juga mulut. Menyinggung perasaan, ya mulut, semuanya mulut. Hampir semua kesalahan itu adalah darimu, dari mulut. Karena itu, Ibn Mas'ud, pernah dia ngomong sendiri sambil noting sama lidahnya. Dia ngomong sama lidahnya sendiri. Ya lisani gul khairan tagnam. Waskut al syarrin asam. Min gabli antandam. Sami'tu Rasulullah SAW yagul aktarul khataya ibni Adam min lisani. Lidahku. Ngomong yang bagus kamu ya, maka kamu menjadi beruntung. Atau, jangan ngomong yang jelek, kamu selamat. Sebelum kamu menyesal nanti di hari kiamat. Karena aku mendengar Rasulullah SAW menerangkan aktsaru khotaya ibni Adam min lisanih. Kebanyakan kesalahan manusia adalah dari ulah mulutnya. Dosa paling akeh itu cangkem. Sehingga ahlu hikmah sebagian menyatakan, kenapa sih kok mulut itu kayak untu? Ada gigi dan juga masih ada bibir. Ibarat rumah itu dipager, habis dipager, dikembok maning. Kuping masa ada pagernya? Ada. Irung ada pageri? Ada. Semuanya ada aja. Kali-kali kalau mulut ada pagernya, si orang kemboi albi biru. Bibir ini. Ini adalah satu isyarat benar-benar mulut ini perlu dijaga. Jangan dibiarkan nyerocos jadi orang Jawa. Asal keluar kata-kata. Karena itu Nabi SAW berkata apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyagul khairan aw liyasmut. Siapa orang yang dia tadi itu mantap imannya dengan Allah dan hari kiamat, maka dia harus berkata baik, kalau enggak, diam. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu 12 tahun untuk membiasakan banyak diam. Sangu batu, Pak, kemana-mana. Ditaruh di mulutnya. Supaya enggak ngomong. Kalau mau sholat, baru diambil. Kalau mau makan atau minum, baru diambil. Kalau ngomong, udah sangat butuh ngomong, baru diambil batunya. Lenda, ditaruh di mulutnya. Sampai 12 tahun, udah biasa, enggak banyak diem, kurang ngomong, ngomongnya hanya seperlunya, baru udah terbiasa. Gak sampean, ojo nggok waktu, semenen naik. Kakean ngomong sebabnya. Dicor mesti san. Masya Allah. Saking takutnya ngomong salah. Gitu. Wedi salah dengan mulut ini. Kenapa? Bahaya ini. Dan sedikit orang masuk ke neraka disiksa gara-gara salah bicara, saudara. Sehingga dikatakan dalam riwayat yang lain, kalau setiap pagi bangun tidur, semua anggota badan ini nginget kena sama mulut. Cangkem. Jadi loh ya. Saya bisa celaka karena kamu. Semua anggota badan ini akan menginget kena sama mulut. Hati-hati. Saya ini bisa celaka, saya ini bisa hancur karena kamu. Kalau sudah orang salah ngomong, dikampleng. Jadi dikampleng maksudnya cangkem nih. Moto nih abang. Gara-gara mulutnya. Tempak. Gara-gara mulutnya. Diwantem wetengi. Gara-gara mulutnya. Padahal yang salah mulutnya. Nah kalau kampleng kan naik mulut itu. Tapu ono dewi. Yoi, gara-gara cangkem nih aku udah karuan. Ini di dunia, apalagi nanti di akhirat. Mulut ini paling banyak kesalahan. Paling banyak kesalahan itu adalah mulut. Sampai Nabi SAW bersabda, Innar rajula la yatakallamu bil kalimati la yara laha ba'san yahwi biha sab'ina kharifan minan nar. Ada seorang kata Rasulullah yang ngomong dianggap omongan itu biasa, omongan guyonan. Enggak taunya dia masuk ke neraka yang dalamnya 70 tahun dasarnya. Sampai kalau ambil batu dilemparkan di atas gunung. Dapat satu jam baru sampai ada di dasarnya. Baru sampai ada di tanah. Tak. Bisa bayangkan. Waduh, jeru jurang ini. Sampai yang berdiri di atas sumur, dilemparkan. Batu. Dapat dua hari kayak itu. Tung. Ada di bawah. Waduh, jeru berapa kilo itu. Gak sampai-sampai itu batu. Sampean ada beberapa orang dimasukkan ke neraka. Tutu edek lho, 70 tahun kayak tutu. Terus ya apa mentasi lho. Jatuhnya saja, itu sampai ke dasar 70 tahun baru sampai. Lu mentasi kapan? Lu sampai si das. 70 tahun baru sampai. Kenapa? Salah ngomong dianggap remeh. dianggap guyonan. Misal begini, aku ngono gak wajib poso. Apa? Sudah. Dijamin saya tidak wajib sama saya puasa, saya murtad. Itu bukan guyonan, itu urusan aku. Ini loh nak pianyar. Ini jangan dianggap guyonan, itu murtad. Itu masuk ke neraka, gak mentas-mentas itu. Urusan agama jangan dibuat mainan. Tak apa-apa kok zino halal, zino itu halal, zino lo murtad lo. Menghalalkan yang haram kepada Allah. Jangan dianggap mainan itu, urusan agama jangan dibuat mainan. Saya mau tanya, bendera kan kayak gotolenan ya Pak? Apa-apa kain buat ngepel, tak mau robong ngepel. Kenapa? Itu lambang negara. Itu lambang negara. Fotonya presiden kamu injek-injek. Itu adalah kesalahan besar. Kenapa? Itu adalah lambang negara. Lambang negara. Lambang negara itu loh. Hukuman ini berat kalau dihina. Lambang agama. Jika itu oleh nanti. Jangan dibuat mainan itu. Ya bekon wajib, kalau saya tidak wajib. Sholat kon wajib, kalau saya tidak wajib. Lo murtad. Hati-hati. Hal yang demikian bukan untuk main-mainan, tapi itu adalah urusan serius. Ini agama Allah. Siapa yang tidak benar, maka dia dihukumi kafir. Alhamdulillah, minta. Minta adik. Kon. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Innar rajula la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah ta'ala la yulqilabalan yuktabu lahu bi ridwanuhu ila yaumil qiyamah." Ada seorang juga berbicara, tapi bicaranya itu yang diridhoi oleh Allah, dianggap wah, ini remeh pembicaraan ini, tapi ternyata dia mendapatkan ridho Allah sampai hari kiamat. Orang itu selalu diridhoi oleh Allah sampai hari kiamat, Allah ridho kepada dia. Nah kalau sudah sampai Allah ridho di hari kiamat, dia masuk surga Allah. Contoh, dia busa. Dia istighfar dari hati, dia minta ampun sama Allah. Astagfirullah. Atubu ilallah. Dari satu kalimat itu Allah ridho kepada dia. Dia akhirnya menjadi orang yang selamat sampai masuk surga. Dianggap enteng, tapi justru itu adalah kalimat yang bisa mengangkat derajatnya dia. Sebaliknya, wa innar rajula yatakallamu bil kalimah min sukhtillah. La ya'lamu anna tagahu haitsu tagah wa yuktab lahu biha sukhtu ila yaumil qiyamah. Ada beberapa orang juga, ada orang yang dia bicara dianggap remeh, tapi di situ murka Allah, maka Allah tidak menghapus murkanya sampai hari kiamat, tetap dapat marah Allah, tetap dapat laknat Allah. Kadang-kadang orang itu dilaknat gara-gara ngomongnya lah. Allah. Dikatakan salah satu asya tuqassil qalb. Ada tiga perkara yang membuat hati manusia ini kaku. Gimana hati kaku itu? Hati kaku itu dinasehati menter. Dia neraka mesem. Dinasehati. Bahaya kiamat itu begini, kubur itu begini. Turuk. Seharusnya ketakutan tidak bisa tidur, malah ngobrol. Nolak, tidak senang dinasehati. menter, diceritai yang serem-serem itu, nggak takut sama Allah. Sebabnya tiga. Pertama, abdihku min ghairi ajab, tertawa tanpa hal yang mengherankan. Tidak heran, tapi tertawa. Kelihatan ada sesuatu yang nggak beres, diguyu-guyu, ada mengentut-tut, wah kok kok kok kok. Ada orang jatuh diguyu-guyu, seharusnya kan nggak sakit lah. Ya Allah jatuh, wah popon kakak lu. Tertawa tanpa ada yang mengheran. Kalau ada yang heran, tertawa boleh jadi. Apalagi tertawa dalam tangisan orang. Omai kobong, wabokon, ngakak-ngakak. Abdihku ini ngiri aja. Jadi, tertawa tanpa diperlukan, maka itu adalah bisa membuat hati kaku. Kalau bahasa sekarang banyak tertawa. Fa inna kasrata dhahki tumitul qalba, kata Nabi. Banyak tertawa itu bisa membuat hati mati. Terus mati. Kalau sampean sekarang dipanggil namanya Pak I misalnya. Pak I. Nggih. Krungu. Pak I ini mati. Pak I. Sampai balat dak tenggorokanmu tetap dak nyaut-nyaut. Kenapa? Mati. Eh, longgo bayi. Tangi. Longgo bayi. Urip. Longgo bayi. Meteng jadi tetap mati. Sampai yang sekarang diajak, ayo sholat berjamaah. Ayo alat sholat. Bangun. Urip hatimu. Sampai diajak pengajian sekarang, ayo pengajian. Sampai hadir, urip hatimu. Sampai diajak zikir bersama, berzikir, urip hatimu. Ayo ala sholat, jadi hidup main kartu terus. Mati hati-hati. Ayo hadir majelis taklim. Tetap tidak bergerak. Mati hati-hati. Yang membuat hati itu mati adalah banyak tertawa. Kecung guyu, doai urib yang guyu. Sehat, bib guyu. Sehat, tambah sempel kalau guyu. Tertawanya itu adalah karena memang ada yang mengherankan. Itu tidak apa-apa. Tahu anda? Ada sekarang itu masih macam-macam. Senam tertawa. Kyo, jadi kumpul lanang wedok no di lapangan. Wah. Ya Allah, yo banyak tadi. Senam tertawa. Tidak beres kalau begitu. Senam tertawa tadi. Katanya sehat. Ya terus noai. Ya moro kok jurusan yang porong kok. Pertama, yang membuat hati itu adalah keras, banyak tertawa. Wal aklu min ghairi ju'. Yang kedua, makan tanpa lapar. Makan tanpa lapar, kecapan dok tadi itu dikir buah adokan dok, jagung satu toples ente, kacang satu toples ente, pap kerupuk satu toples ente, ya judwa mah judrubah nih. Makan itu kalau memang lapar, itulah yang membuat hati tadi itu bisa terang benderang. Giat beribadah, jangan kekurangan makanan ya, tambah lemes sampean. Bukan kekurangan makanan, tapi jangan berlebihan makan, gitu loh. Jangan kekurangan makan, tapi jangan berlebihan makan. Waduh, Bib, saya takut kebanyakan makan sampai lemes. Baru rumah sakit di infus. Bukan itu maksudnya. Barubba makhmasatin aiju'in syarrum minat dukhomi ay minas syibai. Kadang-kadang lapar itu lebih bahaya daripada kenyang. Ada orang melarat lapar. Yolong, mari gunung. Kenapa? Lapar lebih bahaya daripada kenyang. Cuma ada juga kenyang itu lebih bahaya daripada lapar. Kenapa? Tidak tahu lapar belas babi poso dah gelem peti luwi. Puasa dah boleh. Karena takut. Karena takut lapar. Nah itu tidak benar. Hah? Baik, baru bermakhluk. Makan dengan tanpa merasakanlah lapar. Subhanallah. Kalau orang dulu nggak mau makan kecuali menurut ukuran perut. Perut tak bilas sih pak. Perut itu kecil. Perut itu kecil. Kata Rasulullah SAW, lugaimat. Hanya beberapa suap itu cukup loh perutnya manusia. Kalau sampai ukur secengkilan ini komplit, usus 12, usus besar melebu kabeh sak lambungnya. Lambung cilik. Lah kok iso sak wakul melebu? Hah? Ini lah bener. Nah, karena itu sebenarnya ukuran perut manusia itu enggak ukuran perut manusia tidak banyak, cuma manusia tadi itu yang berlebihan. Sama dengan pelembungan, Pak. Kalau tahu pelembungan balon itu, kalau diisi banyak mekar. Tono tambah gede, mekar. Diisi lebih banyak lagi mekar lagi, tambah gede. Akhirnya porsinya minta lebih banyak. Padahal kalau sesuai dengan ukuran tidak begitu besar, tidak begitu banyak. Di perut Anda juga begitu, asalnya gili, kalau diisi tak cukupnya pancet, karena diisi ini tambah, waduh, godok tok pitu melbu, telung gorengi, mini, tambahi mana yang es campur rong gelas, kalau umit tok papat melbu, gedangi telu, tambah maring segorong piring. Siapa ini? Pekar ini. Karena itu diukur aja. Ukuran manusia itu tidak besar ke perutnya. Semakin banyak makan, semakin hati itu kaku nantinya. Hah? Tapi bukan untuk kekurangan loh ya. Jangan kekurangan gizi. Nanti gizi buruk nanti. Iya. Yang ketiga, wal kalamu min ghairi hajah. Yang membuat hati dari itu kaku, yaitu bicara tanpa ada perlu. Mas, jangan banyak ngobrol. Percuma ngobrol itu tambah gaya fitnah. Sing dirasani wong-wong doai. Leiku. Oh, boy koruptor iku iku. Terus kalau apa kan bahas? Gak usah sudah. Argentina itu penggiring. Maradona itu. Moronaldo itu. Udah lah, gak usah cerita begitu. Astagfirullah, astagfirullah, ingat dosa. Kau mati. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Supaya mati yang ucapkan la ilaha illallah. Dapat nikmat. Supaya langgeng disyukuri. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Begitu loh. Sehingga anda cerita Ronaldo itu manakibnya itu. Lu itu awal lu manakib siap dulu ke Trijilani. Wakana Ronaldo. Subhanallah. Karena itu kita ini harus bisa menggunakan mulut kita ini yang bahaya justru untuk kebaikan, supaya kita ini selamat. Orang dulu itu loh, karena jaga mulut, selamat pak, mandi mulutnya ini. Yang omongannya itu semuanya bagus, mandi kape. Orang dulu itu, ada orang sakit. Nah, dari mana? Adalah. Nah, cari misakrib, gue bawa banyu, gue ada orang soleh. Disembul tok, marah setengah. Sembuh. Ada anaknya sawanan disembul tok, waras. Kenapa? Mulutnya enggak banyak salah, banyak zikirnya, banyak baca Qur'annya. Sembulan itu dikilo obat. Saiki masih kok pasangin enggak waras-waras. Kenapa? Mulutnya ini sudah macam-macam yang keluar. Orang dulu itu mandi, subhanallah. Kalau sawanan kasih orang jet kapur. Kalau baru melahirkan pilih orang jet. Kalau ada mules orang jet lebih gas. Jat-jat-jat-jat. Sampai putih kok tembok. Sekarang masih kamu jet tetap jawara. Kenapa? Sebetulnya yang ngomong enjet itu orang soleh, jadi mandi jetin. Bukan karena unsur jetnya, tapi orang yang soleh tadi itu yang ngomong, masya Allah. Mandi, orang dulu itu mandi ucapannya. Kenapa jarang ngomong itu orang dulu, jarang. Sampai bisa bayangkan Wali Songo misalnya. Datang ke Indonesia, iso bahasa Jawa ya apa? Nggak pernah datang ke sini. Tapi omongannya itu mandi. Kalau ada ketemu orang maksiat, ujung maksiat, takwa, takut sama Allah, gemeter, tobat. Habib Ja'far, Habib Balwida, iso ngomong bahasa Indonesia. Saya masih menangi apa saya Habib Gadir. Dah iso bahasa Indonesia. Keliru kabeh kalau bahasa Indonesia. Malah pernah ngumumkan, tidak ada yang ngumumkan, ada orang meninggal gitu. Insya Allah, tahlil, ha? Tahlil, 7 hari 7 malam. 7 hari 7 malam tahlil ya. Ada juga di sini Habib Umar. Tidak ngerti bahasa Indonesia. Tapi mandi. Waktu itu pengajian di Masjid Jame. Tidak ada yang terjemah gitu loh. Biasanya ada yang terjemahkan itu. Ini itu kebetulan nggak masuk. Akhirnya Habib Umar agak bisa bahasa Indonesia. Cuma ya belum bisa. Cuma kan Abah waktu itu nerangkan dengan bahasa Arab. Orang puasa itu jaga mulutnya. Jangan bicara yang nggak benar. Jaga telinganya, jaga matanya, dijaga hidungnya, dijaga kakinya, perutnya. Semuanya dijaga dari yang haram. Itu namanya puasa beneran. Ibu Umar katakan, paham kon? Poso itu cangkem ditutup. Kuping ditutup. Moto ditutup, irung ditutup. Mati. Cuma omongan begini nih mandi. Orang paham gitu loh. Walaupun bahasanya bahasa begitu. Tapi karena yang bicara adalah orang yang beneran, orang ngerti, oh begitu. Sekarang kan bahasanya indah. Puasa adalah jaga anggota badan, akhirnya kok wajah berhitar. Kenapa bisa begitu? Mulutnya mereka jaga. Kalau sudah tidak ada perlunya, tidak ngomong. Dia ngomong itu hanya menyampaikan yang hak, gitu aja. Masih ingat Kiai Hamid? Tidak ada ngomong. Kiai Hamid itu kalau pengajian, kalau sudah bab masalah dosa, ditutup qasidah. Ya tawatub alaina, ya tawatub alaina, warhamna wandur ilaina, warhamna wandur abin angis. Saya ini masalah dosa ngakak tadi. Subhanallah. Orang dulu itu mandi kenapa? Ngomongi titik amaliake. Orang sekarang kenapa kau dah mandi? Nyerocos canggami amali dan 16. Karena itu, kata Rasulullah, inti daripada segalanya, mulut, gunakan untuk bicara yang baik mulut ini. Kalau enggak, diem, kamu akan menjadi orang yang selamat, dan kamu menjadi orang yang beruntung nantinya. Bes, juga akan ngomong lagi. Akhir dikir, akhir istighfar, akhir tasbih, akhir selawat, apalagi di bulan Rajab. Rajab ini adalah bulan istighfar. Sehingga kini jauh sepuluh ada di bulan Rajab ini. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita. Menjadikan kita orang yang beruntung. Dan tidak keluar dari mulut kita kecuali hal yang baik. Satu yang saya ingin tambahkan. Waktu Rasulullah Mi'raj, Nabi mendapatkan satu keajaiban. Ada Nabi melihat lubang kecil. Lubangnya kan? Tapi yang keluar dari lubang kecil, sapi gede, kerbau besar. Lubangnya kecil, kerbau yang keluar. Banteng yang keluar. Anehnya, setelah itu keluar, kerbau dari lubang kecil dari itu, ingin masuk lagi itu kerbau atau banteng ke lubang yang kecil, tidak bisa masuk. Bisa keluar tapi tidak bisa masuk. Nabi tanya kepada Jibril. Jibril, apa ini? Lubang ajaib. Begitu kecilnya keluar yang gede. Bisa keluar tapi tidak bisa masuk lagi. Jibril nerangkan. Itulah misal mulutnya orang yang tidak ngatur mulut yang ngelantur. Bisa mengeluarkan omongan sampai menjadi fitnah. Satu keluarga kacau, satu kampung kacau, satu kota kacau, bahkan negara kacau, bahkan dunia kacau. Gara-gara omongannya dia, mulut yang kecil mengeluarkan fitnah yang besar. Tapi kalau sudah keluar fitnah, gak bisa masuk lagi. Iso metu dah, iso melbu mana. Sampai ngilang wong. Menyinggung perasaan orang, keluar kata-kata dari mulut, menyinggung perasaan orang. Ih, sama itu. Ada yang menemukan lelak mana yang bisa? Bisa lelak mana yang bisa? Ih, sobat. Karena itu, lebih baik jangan bicara daripada bicara. Nanti itu merugikan orang lah. Lain. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan.